Kawan-kawan yang dikasihi oleh Allah sekalian, Nabi Ayub alaihissalam merupakan seorang lelaki yang pandai, bersih, bersopan santun serta bijaksana. Ayah Nabi Ayub alaihissalam adalah seorang yang kaya raya. Tiada sesiapa pun yang mampu menandingi kekayaannya. Beliau memiliki penternakan unta, lembu, domba, kuda, keldai dan himar. Allah Subhanahu Wa Taala telah mengutuskan Nabi Ayub alaihissalam kepada kaumnya, yakni penduduk Hauran dan Sih. Nabi Ayub alaihissalam telah menyampaikan syariat Allah Subhanahu Wa Taala serta membangunkan beberapa rumah ibadat buat mereka. Walaupun baginda hidup dalam serba kemewahan dan kekayaan, Nabi Ayub alaihissalam tidak pernah lupa diri. Baginda selalu bersyukur kepada Allah. Tanda kesyukurannya terhadap kurniaan Allah ialah dengan kuat beribadat. Bukan itu sahaja, malah Nabi Ayub alaihissalam turut mengasingkan sebahagian dari harta kekayaannya untuk orang-orang yang memerlukan dan fakir miskin. Terima kasih. Sesungguhnya Allah sahaja yang dapat membalas kebaikanmu. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, iblis membakar dan merosakkan semua harta kekayaan Nabi Ayub alaihissalam. Lalu ia bertemu dengan Nabi Ayub alaihissalam yang ketika itu sedang bersolat dan menyampaikan berita tersebut. Nabi Ayub alaihissalam menjawab dengan tenang setelah baginda selesai solat. Alhamdulillah, Dia yang telah memberikan kurnia lalu mengambilnya pula dari saya. Iblis merasa hampa. Percubaan pertamanya gagal. Namun, ia tidak mengalah. Iblis telah membunuh kesemua anak Nabi Ayub alaihissalam ketika mereka sedang berkumpul untuk menjamu selera. Pada sangkaannya, kali ini dia pasti berjaya memperdayakan Nabi Ayub alaihissalam. Hai iblis terkutuk. Alhamdulillah, Dia yang telah memberi dan mengambilnya pula dari saya. Semua harta dan anak adalah fitnah untuk lelaki dan wanita. Maka Dia, yakni Allah, mengambilnya dari saya sehingga saya dapat bersabar lagi, tenang untuk beribadah kepada Tuhan saya. Kawan-kawan sekalian, iblis tidak putus-putus mencari jalan untuk memperdayakan Nabi Ayub alaihissalam. Pada suatu hari, iblis kembali lagi. Dilihatnya Nabi Ayub alaihissalam sedang bersolat. Ketika baginda sedang sujud, iblis telah meniup di hidung dan mulutnya sampai badan Nabi Ayub alaihissalam menjadi kembang dan berat. Akibatnya, baginda menghidapi penyakit kudis pada seluruh badannya, bahkan mengalir darah bercampur nanah serta berulat yang berjatuhan dari kudis di badannya itu. Engkau jangan khawatir, wahai suamiku. Sesungguhnya saya tidak akan meninggalkan engkau selama hayat di kandung badan. Penderitaan Nabi Ayub alaihissalam tidak berhenti di situ sahaja. Penyakit yang dialaminya begitu lama sehingga baginda tidak mampu untuk duduk. Tubuh badannya juga berbau busuk. Baginda dan isterinya telah dihalau oleh penduduk kampung. Keluar engkau dari sini, wahai Ayub. Sesungguhnya penyakitmu itu amat berbahaya. Mereka khawatir penyakit Nabi Ayub alaihissalam akan menjangkiti mereka. Dengan hati yang hiba, Siti Rahmah membawa Nabi Ayub alaihissalam yang didukung di belakangnya ke suatu tempat yang jauh dari orang. Siti Rahmah menjaga baginda dengan penuh kesabaran dan kasih sayang. Setiap ulat yang terjatuh dari badannya diambil dan diletakkan kembali di badannya sehingga tidak ada lagi daging untuk dimakan. Yang tinggal hanyalah hati dan lidahnya sahaja. Maka ulat-ulat itu saling memakan di antara mereka hingga tinggal 2 ekor ulat sahaja. Kawan-kawan sekalian, akhirnya Nabi Ayub alaihissalam berdoa pada Allah Subhanahu wa taala supaya ulat-ulat itu tidak memakan lidah dan hatinya kerana risau akan terputus zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala sekiranya keduanya itu juga dimakan oleh ulat-ulat tersebut. Allah Maha Penyayang dan Maha Mengasihani. Hentaklah kakimu, yakni ke tanah. Inilah air sejuk yang segar untuk mandi dan minum. Surah Sad ayat 42. Tanpa berlengah, baginda terus mengikut perintah Allah itu. Maka dihentakkan kakinya. Lantas, keluarlah air yang panas dari kaki kanannya. Lalu dibuat mandi. Dari kaki kirinya pula, keluarlah air yang sejuk dan diminumnya air tersebut. Kawan-kawan sekalian, Allah Ar-Rahman, Allah Maha Penyayang. Allah telah mengembalikan kesihatan kepada Nabi Ayub alaihissalam. Pengajaran yang boleh didapati dari sirah Nabi Ayub alaihissalam ini ialah yang pertama, walaupun Nabi Ayub alaihissalam seorang yang kaya raya, tetapi baginda tidak pernah sombong. Malah baginda sentiasa bersyukur kepada Allah. Tanda kesyukuran baginda kepada Allah adalah dengan selalu beribadat dan bersedekah kepada orang yang memerlukannya. Yang kedua, ketabahan dan kesabaran Nabi Ayub alaihissalam wajar kita contohi. Walau diuji dengan penderitaan yang sangat dahsyat, namun baginda tidak pernah menyalahkan Allah. Bahkan baginda sentiasa bersyukur dan berzikir kepada Allah. Yang ketiga, begitu juga dengan Siti Rahmah, yakni isteri baginda, yang begitu tabah dan sabar menghadapi ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan bersama-sama suaminya. Inilah contoh seorang isteri solehah yang sentiasa berada di sisi suaminya. Yang keempat, berkat kesabaran dan ketabahan Nabi Ayub alaihissalam dan isterinya Siti Rahmah, Allah telah menganugerahkan kembali kekayaan dan anak yang ramai kepada mereka. Allah Maha Adil. Setiap perkara yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala pasti ada hikmah di sebaliknya. Dan yang kelima, sebagai hamba Allah, haruslah kita menerima setiap ujian itu dengan hati yang terbuka dan berdoalah selalu kepadanya agar dapat kita menghadapinya dengan tenang. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak sekali-kali menzalimi hambanya walau sebesar zarah sekalipun. Sekian dahulu sirah Nabi Yusuf alaihissalam dan Nabi Ayub alaihissalam. Menarik kan cerita-cerita Nabi Allah ini? Jangan lupa untuk mengikuti sirah yang seterusnya dalam jilid ke-6, sirah Nabi Zulkifli alaihissalam dan Nabi Yunus alaihissalam.